Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'an. Pada Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala al-mustasna bi'illa lahu salatu halatin. Kita ulang dari sini. Mustasna dengan illa memiliki tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama, an yakuna ba'da kalamin tamin mujabin. Mustasna bi'illa setelah kalimat yang tam, yang sempurna, yang mujab. Apa tam? Tam yakni ana jumlata akhadat arkanha. Tam yakni kalimat tersebut telah mengambil rukun-rukunnya. Yakni fi'il telah mengambil fa'ilnya, mubtada telah mengambil khabarnya, sempurna. Mujab yani lam yashabhu nafyun wala shibhu. Tidak mengiringi dia nafi atau shibhu nafi. Ini kalimat yang tidak diawali nafi atau shibhu nafi. Fi hadil hal, dalam keadaan yang pertama ini, mustasna billah setelah kalimat yang tam dan mujab, yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala yajibu an-nasbu, wajib binasab. Misalnya contohnya, qama al-qawmu ila zaidan. Zaidan ni mustasna billah. Dan kalimat sebelumnya kalimat sempurna dan mujab. Nara, kita lihat kata beliau, annama qabla zaid kalamun tam. Kalimat sebelum zaid, sebelum illa zaidan, ini kalimat sempurna. Lianna kalau qulta qamal qaumu tamal kalam. Karena kalau kamu katakan qamal qaumu, kalimat sudah sempurna. Hasuna sukut alaih. Kalau bagus diamnya kamu ketika membaca menyatakan qamal qaumu. Yang kedua, wa huwa mujab. Juga dia mujab. Yani laisa fihi nafyun aw shibhu nafi. Tidak ada pada nafi dan sibuh nafi. Sehingga karena sebelum illa zaidan kalimatnya telah sempurna dan mujab, yata'ayyanu an-nasbu. Maka zaidan harus nasab. Wajib nasab. Sehingga walau sami'na qailan yaqulu, kalau kita dengar ada orang membaca berkata qaumal qaumu illa zaidun, khata. Itu adalah ucapan yang keliru. Karena zaid dalam keadaan seperti ini wajib nasab. Contoh berikutnya adalah wa harajan nasu illa amran. Illa amran. Nara al-jumlah qabla illa tamatun. Kita lihat jumlah sebelum illa ini kharajan nasu telah sempurna. Qad istawfat arkanuha, telah terpenuhi rukun-rukunnya. Fi'il fa'il, jumlah fi'liyah. Fi'il fa'il. Yang kedua, wahiyya mujabah. Kalimat mujabah yakni musbatah, kalimat positif. Tidak didahului oleh nafi atau sibu nafi. Idan jika demikian berarti amran yajibu an takuna mansubatan. Karena kalimat sebelumnya tam mujab, maka wajib amr dibaca nasab. Walaqala qailun, kalau ada orang berkata membaca kharajal qaumu illa amrun, khata, dia keliru. Wasawabu kharajan nasu illa amran, kharajal qaumu illa amran. Karena apa? Karena kalimatnya tam mujab. Contoh ketiga, sumtu usbu'an illa yaumal jum'ah, yaumal jum'ah. Au illa yaumul jum'ah, dengan nasab atau dengan dhammah? Dengan marfu, dengan rafa. Qala yata'ayyanu an-nasbu, yata'ayyan nasbu, harus wajib nasab. Kenapa? Li'anna ma qablaha tamun mujab. Karena kalimat sebelum illa sumtu usbu'an ni fi'il fa'il maf'ul bih, sudah sempurna dan mujab. Sumtu yauman, saya ulangi, sumtu usbu'an itu kalimat yang tam dan mujab. Maka yauma wajib dibaca mansub. Contoh keempat, akaltu ar-raghifa illa thuluthuhu, khata. Kalau ada orang membaca dengan rafa illa thuluthuhu, khata, keliru. Kenapa? Lianna alladhi qablahu, karena kalimat sebelum illa thuluthuhu ini kalimat yang tam. Akaltu fil fa'il raghifa maf'ul bih, sudah sempurna. Kemudian dia mujab, tidak ada diawali nafi atau sebut nafi. Sehingga payakun as-sawab illa thuluthahu, wajib nasab. Illa thuluthahu. Kenapa? Karena terpenuhi syarat tam mujab. Wajib dibaca illa thuluthahu. Nah, kemudian kita berahimahullah ta'ala i'rab. Contoh, i'rabul mithal. Qawmal qawmu ila zaidan. Qawma fil madhi mabda fathi. Al-qawmu fa'il marfu wa matrafihi dhammah zahira fi akhirihi illa adatu istisna. Zaidan isim mansubun ala istisna wa adatu nasbihi fathah zahira fi akhirihi. Contoh kedua, irab kharajan nasu ila amran. Kharaja fil madhi mabila fathi annas fa'il marfu wa matrafihi dhammah zahira fi akhirihi illa adatu istisna. Amran isim mansub ala istisna wa lam nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.